Tak bermain di keistimewaan, bersada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Thank you.